Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Shadaqah, telah memberitakan kepada kami Shadaqah, Shadaqah Ibnul Fadl, Abul Fadl Al-Marwazi, thiqatun. Qala, akhbarana Yazid Ibnu Harun, telah menghabarkan kepada kami Yazid bin Harun Ibni Zadhan. Ibni Zadhan, yang pertama menggunakan zai, yang kedua menggunakan zal. Zadhan, iya, Yazid bin Harun bin Zadhan As-Sulami maulahum. Abu Khalid Al-Wasiti, thiqatun mutkinun abidun. Thiqatun mutkinun abidun. An Muhammad ibni Ishaq, dari Muhammad ibnu Ishaq sahibus sirah, beliau ini termasuk pakar sejarah khususnya terkait dengan sirah nabawiyah. Baik, iya, termasuk yang masyhur di kalangan para ulama, pakar dalam bab sejarah. Barakallahu fikum. Baik, Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya itu biasa mengambil tarjihatnya Muhammad bin Ishaq dalam bab siar. Barakallahu fikum. Baik, namun dalam bab hadis, barakallahu fikum, Muhammad bin Ishaq ini saduqun mudallis, tayyib, dan kalam antara beliau dan Imam Malik, barakallahu fikum, itu hadar. Tau hadar? La yu'mal. Iya, tayyib. Terjadi antara beliau dan Imam Malik kles, barakallahu fikum, tayyib, masalah pribadi, sehingga masing-masing mengeluarkan statement, pernyataan, barakallahu fikum, yang negatif kepada lawannya. Iya, Muhammad bin Ishaq mengatakan hatuni Imam Malik wa nahnu baitaruhu. Mana itu Imam Malik? Datangkan ke sini biar saya yang menyelesaikan dia. Baik, iya. Imam Malik mengatakan Muhammad bin Ishaq, iya, dajjalun dajjalun, nafainahu min Madinah. Dia itu pendusta. Kita usir dia dari kota Madinah. Barakallahu. Dan ini ucapan hadar, barakallahu fikum, dalam artian la yu'mal. Ayyib. An Daud ibni Husain, dari Daud bin Husain. Al-Umawi maulahum, Abu Sulaiman Al-Madani, thiqatun illa fi Ikrimah, dia rawi yang thiqah kecuali riwayatnya dari Ikrimah. Qala Ali ibn al-Madini ma rawa an Ikrimah famungkarun. Ma rawa an Ikrimah famungkarun. Kata Ali ibn al-Madini, apa yang dia riwayatkan dari Ikrimah mungkar hadisnya. Wa qala Abu Hatim, Abu Hatim mengatakan laula anna Malikan rawa anhu la turika hadithuhu. Laula anna Malikan rawa anhu la turika hadithuhu. Ya. Kata Abu Hatim, kalau bukan karena Imam Malik itu meriwayatkan dari dia, niscaya hadisnya akan diterima. Barakallahu fikum. Jadi kalau menurut Imam Abu Hatim, tausiknya Daud ibnu Husain itu masuk dalam bab riwayatul muntaki. Ikhwan ya. Baik, barakallahu fikum. Riwayah al-muntaki, yaitu seorang rawi yang ma'ruf dengan intiqa usyuyukh, selektif dalam mencari syekh, dia tidak akan meriwayatkan kecuali dari rawi yang thiqah. Barakallahu fikum, itu dikenal dengan rawi-rawi yang muntaki. Iya, tayyib. Sehingga kalau dia meriwayatkan dari seorang rawi, hukum asalnya rawi itu telah mendapatkan tausik dari beliau. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga kalau menurut Abu Hatim, tausiknya Daud bin Husain itu hanya dari sisi riwayatul muntaki. Iya, bukan secara sharih ada ulama yang mentausik di dia. Itu menurut pendapatnya Abu Hatim. Barakallahu fikum. Baik. An Ikrimah. Dari Ikrimah. Barakallahu fikum. Ikrimah Abu Abdullah. Abu Abdullah Ikrimah. Asluhu Barbari. Iya, dia ini asalnya dari Barbar. Barakallahu fikum. Thiqatun sabtun alimun bittafsir. Thiqatun sabtun alimun bittafsir. Barakallahu fikum. An Ibn Abbas, dari Ibn Abbas. Tayyib. Keterangan dari sanad hadis barakallahu fikum sudah kita sebutkan. Sekarang saya ingin melihat bagaimana penilaian antum dari data-data yang kita berikan, bagaimana keadaan sanad hadis ini. Saya ingin melihat kejelian Anda dalam menilai sanad. Izad. Wa ma halu hadzal isnad. Dhaif. Apa penyakitnya? Irfa' sautaka. Daud bin Husain meriwayatkan dari Ikrimah. Memangnya kenapa? Dia rawi yang thiqah. Apa masalahnya? Baik, yang pertama penyakitnya adalah riwayatnya Daud bin Husain dari Ikrimah. Iya. Ali ibn Madini mengatakan riwayatnya ini mungkar. Mungkarah. Barakallahu fikum. Ada lagi penyakit yang lain? Izzat Muhammad bin Islaq bin Ishaq Saduq. Terus masalahnya apa? Saduq dihasankan hadisnya. Taib. Yang kedua penyakitnya adalah Muhammad bin Ishaq. Dia seorang rawi yang soduk, namun dia mudallis, dan di dalam sanad dia menggunakan sighah an. Iya. sehingga dilemahkan. Barakallahu fikum riwayatnya. Tayyib. Sanad hadis ini barakallahu fikum dhaif dengan dua penyakit tadi. Namun ada syawahid penguat dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha inda Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau jilid 6 halaman 116 dan 233. Tayyib. Bisa antum lihat takhrijnya dalam As-Sahihah karya Syekh Al-Albani hadis nomor 881. Barakallahu fikum, atau Tamamul Minnah halaman 44. Tayyib. Sehingga hadisnya aqallu ahwalihi hasanun li ghairihi. Hadisnya ini hasan li ghairihi. Qala su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya, ayyul adyani ahabbu ilallahi azza wa jalla? Agama mana yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Barakallahu fikum. Ay qabla al-Islam, yaitu sebelum munculnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari sekian agama yang dibawa oleh para anbiya atau yang ada di permukaan bumi ini, yang paling dicintai oleh Allah agama apa? Barakallahu fikum. Qala, maka Rasul mengatakan al-hanifiyatus samhah. Ya. Yaitu agama al-hanifiyah as-samhah. Barakallahu fikum. Tayyib. Hanifiyah minal hanif, berasal dari lafaz hanif, wa huwa man kana ala millati ibrahima. Man kana ala millati ibrahima. Hanifiyah itu adalah orang-orang yang ada di atas agamanya Nabi Ibrahim. Iya. Jadi agamanya Nabi Ibrahim pada saat itu, pada masa itu, namanya adalah agama hanifiyah. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa summiya Ibrahim hanifan. Dan imam dan Nabi Ibrahim dinamakan dengan hanif sebagaimana Allah mengatakan inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Barakallahu fikum. Limailihi anil batil ilal haqq. Limailihi anil batil ilal haqq. Iya, karena kecondongan beliau barakallahu fikum dari al batil menuju al haqq. Iya. Lianna aslal hanif fil lughah al-mail. Karena asal makna dari lafaz hanif secara bahasa adalah kecondongan. Barakallahu fikum. Tayyib. Wasamhah as-sahlah. Sedangkan yang dimaksud dengan samhah adalah sahlah, gampang. Iya. Yeah. Itulah agama yang paling dicintai oleh Allah, yaitu agama yang lebih condong kepada kebenaran. Barakallahu fikum, lagi mudah. Barakallahu fikum. Taib. Atas dasar itulah Allah Subhanahu wa taala secara khusus memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Wa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa. Dan kami mewahyukan kepada engkau wahai Nabi untuk mengikuti agamanya Ibrahim yang hanif. Barakallahu fikum. Ya. Baik, dari sekian syariat-syariat agama sebelumnya yang banyak masih terpakai di dalam syariat Islam adalah syariatnya Nabi Ibrahim. Ikhwan ya. Seperti apa? Haji. Iya. Barakallahu fikum. Kemudian apa lagi? Khitan. Iya. Barakallahu fikum. Ada lagi? Apa? Apa? Menyembelih kurban. Apa lagi? Ada lagi? Barakallahu fikum. Ya, itu menunjukkan bahwasanya agama Nabi Ibrahim itu masih ya berkesan di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga masih tetap berlaku. Barakallahu fikum, walaupun sudah muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi Muhammad secara khusus diperintahkan untuk mengikuti agama beliau. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Adapun yang diinginkan oleh Imam Bukhari terkait dengan hadis hubungannya dengan bab barakallahu fikum, iya, termasuk khuluqul hasan adalah barakallahu fikum, seorang itu memiliki karakter yang hanif. Iya. Orang yang dia itu gampang kalau dengan kebenaran. Iya, gampang untuk mengikuti kebenaran. Barakallahu fikum. Dan yang berikutnya adalah sahlah. Orangnya itu simple dan gampang, tidak rumit. Barakallahu fikum ya. Baik. Itu yang diinginkan oleh beliau dari hadis ini terkait dengan bab barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab, naktahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.